Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Alhamdulillah. Jumlah kalimat ra'aitu rajulan, ra'aitu rijala, kita sudah bisa mengi'rab ra'aitu fil fa'il rajulan mafudun bi mansub. Tanda nasabnya fathah. Ini semua mufrad. Rijala, maful bih, mansub. Tanda nasabnya fathah karena dia jamak taksir. Inna rajulan. Atau inna rijala. Kita bisa irab bahwasanya inna harfu nasbin wa taukid rajulan isim inna mansub karena nasabnya fathahkan isim mufrad. Inna rijala rijala isim inna mansub karena nasabnya fathahkan dia jamak taksir. Masalahnya bagaimana kalau kalimatnya inna rajulaini, ra'aitu rajulaini, rajulaini, inna rajulaini isim inna mansub, ra'aitu rajulaini maful bi mansub, apa tanda nasabnya? Nah, yang akan kita bahas sekarang. Inna abaka, ra'aitu akhaka. Abaka akhaka itu mansub. Apa tanda nasabnya? Ini yang kita bahas sekarang. Ternyata tanda nasab bukan hanya fathah. Tanda nasab ada 5. Bukan hanya fathah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa mal alif fatakunu alamatain nasbi fil asma'il khamsah nahu ra'aitu abaka wa ahaka wa masbah dhalik. Adapun alif menjadi tanda nasab pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah yang sudah kita baca, ingat, abuka wa ahuka hamuki wa afuka wa dumalin. Tetapi dia kelimanya tidak di'irab dengan i'rab huruf kecuali dengan terpenuhi syaratnya. Syarat yang umum ada 4. Dan juga ada syarat-syarat khusus bagi sebagiannya. Fuka ada tambah 1 syarat. Ru ada tambahan 2 syarat. Itu diingat. Diulang lagi, diingat-ingat. Ra'aitahu, ra'aitu abaka wa akhaka. Ra'aitu fi'il fa'il. Abaka mafulbi. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah alif. Kenapa tanda nasabnya alif? Karena dia termasuk asmaul hamzah. Wau huruf qataf. Akhaka dia diasapkan ke abaga. Oleh ma'tuf ada mansub-mansub. Berarti ahoka mansub dan nasabnya apa? Alif karena dia ismul hamzah. Ala wa ma asbah dzalik, dan yang semisal itu. Ya. Ra'aitu hamaki. Ra'aitu faka. Ra'aitu zamalin. Semuanya mansub dengan alif. Qala Muhyiddin wa qulu qad arafta fi ma sabaqa al-asma'a al-hamsah. Engkau telah tahu pada pelajaran yang telah lalu tentang asmul hamsah. Apa itu asmul hamsah? Wa syarta irabiha. Wa syarta atap ke asma. Qad arafta. Arafta ini fi'il fa'il. Al-asma'a maf'ul bih. Wa di huruf ataf syarta ma'tub ke al-asma. Ini kalau engkau telah tahu syarat i'rabnya dengan waw raf'an. Apa syarat asmul hamzah di'rab dengan waw sudah kita lalui. Demikian juga wal alif nasban. Apa syaratnya di'rab dengan alif ketika nasab wal ya jarran? Intinya syarat asmul hamzah di'rab dengan huruf, rapat dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya itu telah lewat. Ya, globalnya 4 syarat. Syarat yang umum, ya, 1 syarat khusus untuk fu, dan 2 syarat tambahan khusus untuk zu. Walana, dan sekarang nukhbiruka, kami ingin mengabarkan kepadamu bi annal alamata ad-dalata, bahwasanya tanda yang menunjukkan ala anna ihda hadhihi kalimati, bahwasanya salah satu dari kata-kata ini mansubatun, mansub adalah wujudul alif fi akhiriha, adalah adanya alif di akhirnya. Nahu ihtarim abaka. Ihtarim fil amr. Mana failnya? Dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Abaka maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Apa tanda nasabnya? Alif. Iya. Aba. Tanda nasabnya alif. Kenapa? Karena dia termasuk asmul hamzah. Aba mudhaf. Dhamir kafitu mudhaf ilaih. Unsur akhaka juga sama. Unsur fil madhi akhaka maf'ul bih. Zuri hamaki. Zuri hamaki juga sama. Maf'ul bih. Saya ulangi, hamaki maf'ul bih. Zuri fil amr. Iyanya itu yang buat semua khotobah fa'il. Hamaki maf'ul bih. Nadhif faka. Ya, bersihkan olehmu mulutmu. Nadhif fil madhi. Fak maf'ul bih. Wa la tahtarim dzal mali li malihi. Jangan kamu hormati, jangan kamu muliakan orang yang punya harta karena hartanya. Jangan kamu menghormati seorang yang kaya karena kekayaannya. La di sini apa? La nahiyah. La nahiyah. Tahtarim maful bih mazum. Mazum karena kemasukan la nahiyah. Nahiyah, la nahiyah menjazmkan fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Jangan kamu hormati, muliakan zal mali, zal mali maful bih. Za ni maful bih. Mansub. Apa tanda nasabnya? Alif. Kenapa tanda nasabnya alif? Karena dia termasuk asmaul khamsah. Iya, dan dia mudhaf al mali mudhaf ilaih. Qala fa kullun, ingat kullun apa tanwin, tanwin iwad, kullu kalimatin, semua kata-kata tadi min abak wa akhak wa hamaki wa faq wa dalmal, semuanya kata-kata ini di hadil amsilati, di contoh-contoh ini wa nahwi dan semisalnya mansubun. Ya, semuanya dalam keadaan di sini maful bih. Mansub. Lianahu waqa'a fiha mafulan bih. Karena dia terletak dalam contoh-contoh tadi dalam keadaan sebagai maful bih. Qala wa alamatu nasbihi al-alif. Dan tanda nasabnya semuanya itu alif. Niyabatan al-fathah sebagai pengganti fathah. Wa kullun minha mudhaf, dan semuanya masing-masing dari kata tadi mudhaf. Iya. Aba mudhaf, aha mudhaf, hama mudhaf, semuanya itu mudhaf. Wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya min al-kaf wal mal mudhaf ilaih. Tadi yang saya sebutkan ihtarim fil amr fa'ilnya dan mustatir taqdiruhu anta. Aba itu mudhaf ila apa maful bih, dan dia mudhaf. Hafidhu mudhaf ilaih, dan seterusnya. Qala, kata beliau, wa laysa lil alifi maudi'un tanubu fihi al-fathati siwa hadal maudi'. Tidak ada. Tidak ada bagi alif tempat mengganti pengganti padanya dari fathah, jadi tidak ada tempat untuk alif menjadi pengganti fathah siwa hadal maudi, kecuali di tempat ini saja. Artinya alif menjadi tanda nasab hanya pada satu tempat, itu pada asmaul khamsah. Nah, berarti kita sudah bisa mengharap inna zaidan wa akhahu fil masjidi. Alhamdulillah kita sudah bisa mengharap inna harfu nasbin wa taukid. Zaidan apa isim inna mansub. Tanda nasabnya fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Wawunya waw ataf. Akhaka, atau mungkin lebih enak lagi, akhahu, akhah, apa ini? Ataf ke Zaid. Wal ma'tufa nasab al mansub mansub, berarti dia akhah juga mansub. Apa tanda nasabnya akhah? Alif. Kenapa tanda nasabnya alif? Karena dia termasuk asmaul khamsah. Iya, inna Zaidan wa akhah. Bagaimana kalau seandainya kalimatnya innal muslimati ra'aitu al mu'minati. Di sini muslimati, mu'minati tidak ada fathah dan tidak ada alif. Berarti ada tanda lain. Innal muslimati, muslimat isim inna. Isim inna mansub. Apa tanda nasabnya? Tidak ada fathah, tidak ada alif. Berarti ada tanda yang lain, yaitu kasrah. Ra'aitul mu'minat, mu'minat, maful bih mansub, maful bih mansub. Apa tanda nasabnya? Bukan fathah, bukan alif, karena tidak ada. Berarti yang lain. Ini sekarang berikutnya. Kata beliau, wa mal kasratu fatakunu alamati nasbi fi jam'il mu'anasi salim. Adapun kasrah menjadi tanda nasab pada jama' mu'anasi salim. Wa aqulu Qad arafta fi ma sabaqa jam'a al-mu'annas salim. Jam'a al-mu'annas salim. Engkau telah tahu pada pembahasan lalu apa itu jam'a mu'annas salim. Ya, apa itu yang majumi'a bil alif wa ta mazidatain. Saya ulangi lagi, tidak bisa saya ulangi semua fan min kununil ilm. Sejak dini antum kuasai ta'rif-ta'rifnya, definisi-definisinya, taqasimnya, pembagian-pembagiannya, fawariknya, ya perbedaan-perbedaannya. Semua kununil ilm. Kata beliau, wal'ana, kalau sudah tahu dulu pembahasan pada yang lalu apa itu jam'u mu'annas salim, sekarang nukhbiruka, kami akan kabarkan kepadamu, anahu yumkinuka, bahwasanya memungkinkan untukmu, antastadilla, untuk mengambil dalil, menjadikan dalil, ala nasbi hadal jam'i, tentang nasabnya, atas nasabnya jam'u mu'annas salim ini, biwujudil kasrati fi akhirihi, dengan adanya kasrah di akhirnya. Jam'u mu'annas salim adalah yang dijama' dengan alif dan ta tambahan. Yang jarafahnya dengan rafahnya dengan dhammah. Ja'at al-muslimatu. Bagaimana nasabnya? Kata beliau, untuk kamu tahu bahwasanya dia nasab itu dengan adanya kasrah di akhirnya. Innal muslimati. Muslimati di sini mansub. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Ra'aitu al-mu'minati. Mu'minat muful bih. Mansub. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Mungkin bagimu untuk menjadikan dalil atas nasabnya jama' mu'annas salim dengan adanya kasrah di akhirnya. Wadhalika nahwu qaulika, itu seperti ucapanmu, innal fatayati al-muhadzabati yudriknal majda. Inna harfu taukid wa nasab. Al-fatayat isim inna. Isim inna apa? Mansub. Apa tanda nasabnya? Kasrah al-fatayati. Kenapa tanda nasabnya kasrah? Karena dia jama' mu'annas salim. Al-muhadzabati na'at. Na'at dari fatayat. Na'at bagi mansub, mansub. Sehingga muhadzabat juga mansub. Apa tanda nasabnya? Ta' juga. Saya ulangi, kasrah juga. Muhadzabati. Kasrah juga karena apa? Karena jama' manasal. Qala yudrikna. Yudrikna ini fi'il mudhari marfu' mansub atau mazum, sudah kita lewati berkali-kali. Di sini fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah. Dan dia bersambung dengan nun niswah bagaimana? Dia mabni. Mabni al-fathi, al-sukun, al-raf, apa-apa, bagaimana? Iya, al-sukun. Kita katakan, yudrikna fil mudare, mabni al-sukun. Kenapa? Litisalihi binun niswah atau binun inah. Kan dia bersama dengan nun niswah. Ya. Nun niswahnya nanya itu fa'il. Al-majda maful bih. Asyahid, tapi yang penting adalah innal fatayati al-muhadzabati. Fatayati muhadzabati mansub dengan kasrah karena dia jama' mu'annas salim. Fakullun minal fatayati wal muhadzabati jama' mu'annas salim. Masing-masing dari fatayat dan muhadzabat jama' mu'annas salim. Wahuma mansubani. Keduanya mansub. Kenapa mansub? Likaunil awwal isman li'inna. Kan yang pertama fatayat isim inna. Inna fatayat isim inna. Walikau nisani. Dan kan yang kedua yang ini muhadzabat na'atan lil mansub. Na'at bagi yang mansub. Berarti dia juga mansub. Sifat na'at bagi mansub maka mansub. Qala wa alamatu nasbihima. Dan tanda nasab keduanya adalah al-kasrah niyabatan alif fathah. Qala wa laysa lil kasrati mawdi'un. Dan juga tidak ada bagi kasrah tempat tanubu fihi al fathah. Iya, menjadi pengganti fathah siwa atal mawdi di selain tempat ini. Sama kasrah pun hanya menjadi tanda nasab pada satu tempat yaitu jama' muannats salim. Iya. Kita lanjutkan. Pas sudah. Baru 20 menit. Mi Abbas. Nah. Inna Zaidan wa akhahu wal muslimati. Iya. Ketiganya sudah kita bisa i'rab dengan masing-masing tandanya. Zaidan mansub dengan fathah. Iya, akhah dengan alif. Muslimati dengan kasrah. Lalu bagaimana dengan yang tadi disebutkan inna rajulaini? Innal muslimina. Inna rajulaini tidak ada di situ. Fathah tidak ada, alif tidak ada, kasrah juga dengan muslimina. Apa tanda nasab pada keduanya? Kata beliau, wa ammal ya fatakunu alamata linasbi fitathniyati wal jama'. Ataupun ya menjadi tanda nasab pada tasniyah dan jama'. Jama' jama' mudzakkar salim. Jama' taksir sudah kita bahas. Jama' muannats salim sudah kita bahas. Wal jam'i di sini jama' mudzakkar salim. Qala Muhyiddin wa aqulu qad arafta al-muthanna fi ma madha. Engkau telah tahu apa itu muthanna pada pembahasan yang telah lalu. Ini. Sekali lagi diulang-ulang, dipahami. Iya, diingat. Apa itu musanna? Wa kadzalika qad arafta jam'a mudzakkar salim. Demikian juga kamu telah tahu apa itu jam'a mudzakkar salim. Wal ana, dan sekarang nukhbiruka, kami kabarkan kepadamu annahu, bahwasanya yumkinuka, mungkin bagimu an ta'rifa, untuk mengetahui nasbal wahibin huma, nasabnya salah satu dari keduanya biwujudil ya'i fi akhirih. Mungkin bagimu untuk mengetahui nasab keduanya, salah satu dari keduanya dengan adanya ya di akhir dua kata tersebut. Ya, inna rajulaini. Rajulaini isim inna mansub. Apa itu nasabnya? Ya. Inna muslimina. Isim inna mansub. Apa tanda nasabnya? Ya. Sama-sama tanda nasabnya adalah ya. Qala wal farqu. Ini. Ini. Sekali lagi. Dihafal-hafal. Definisi-definisi. Pembagian-pembagian. Wal furuq. Fawariq. Perbedaan-perbedaan. Apa bedanya sekarang? Bedanya keduanya. Sama-sama tandanya ya. Apa bedanya? Wal farqu bainahuma, perbedaan keduanya, annal ya'a fil musanna, ya pada musanna, yakunu ma qablaha maftuhan wa ma ba'daha maksuran. Ya pada musanna itu harakat sebelumnya maftuh, lebih tepatnya huruf sebelum ya maftuh dan huruf setelah ya maksur. Inna innal muslimaini, innal muslimaini, sesungguhnya dua orang muslim, muslimaini. Huruf sebelumnya apa? Mim. Huruf setelahnya apa? Nun. Muslimaini huruf sebelum ya mim dalam keadaan maftuh di fathah. Huruf setelahnya jadi nun maksur di kasrah. Muslimaini. Ini mutsanna. Qala waliya fi dhamir mudzakkar pun fi jamil mudzakkar, adapun ya pada jam mudzakkar salim, yakunu ma qablaha maksuran wa ma ba'daha maftuhan. Ya, huruf yang sebelumnya di kasrah, huruf setelahnya di fathah. Innal muslimina, sesungguhnya kaum muslimin. Innal muslimina, huruf sebelum ya mim, huruf setelah ya nun. Muslimin, huruf setelah sebelum ya mimnya di kasrah maksur, huruf setelah ya nunnya di fathah. Ini perbedaan musanna dengan dama mudzakkar salim. Sama-sama tandanya ya, tapi ada perbedaan. Qala pemisal musanna, contoh musanna, nawartu usfuraini fawqa syajarah. Nawartu fi'il fa'il. Usfuraini maful bih. Maful bih masuk. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya ya. Kenapa tanda nasabnya ya? Karena dia musanna. Dari mana kita tahu dia musanna? Karena huruf sebelum ya, ini ra, di fathah, maftur. Huruf setelah ya, ini nun, di kasrah. Usfuraini. Ya. Usfuraini maqrubi mansub, tanda nasabnya apa? Ya, karena dia musanna. Fawqa syajarah, fawq taraf, taraf makan, ya mudhaf syajarah, dan ya mudhaf, syajarah mudhaf ilaih. Qala wa nahu, ishtara abi kitabaini li wa li akhi. Ayahku membeli dua kitab untukku dan untuk saudaraku. Ishtara fil madi. Abi fa'il. Abi fa'il. Fa'il itu marfu. Fa'il marfu. Iya. Apa tanda rafanya? Tanda rafanya apa? Sudah kita pelajari. Hah? Dhamma. Ma dhammahnya? Dhamma. Muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Karena dia mudhaf ke ya mutakallim. Iya. Kalau ada yang tanya, bukankah ab itu termasuk asmaul hamzah? Jawabannya iya, betul. Kalau ditanya lagi, kenapa dia tidak di'rab dengan waw? Apa jawabannya? Karena dia tidak memenuhi syarat. Syarat umum yang empat apa? Asmaul hamzah. Yang pertama harus mufrad. Yang kedua apa? Mukabbarah. Yang ketiga apa? Harus mudhaf. Yang keempat apa? Dan mudhafnya tidak kepada ya mutakallim. Di sini abi mudhaf ke ya mutakallim. Sehingga abi dia apa? Fa'il marfu. Tanda rafanya dhammah. Dhammahnya muqaddarah. Kenapa? Karena dia mudhaf ke ya mutakallim. Kitabain. Ini syahidnya. Kitabain. Maful bih. Maful bih mansub. Apa tanda nasabnya? Ya. Kenapa tanda nasabnya ya? Karena dia musanna. Dari mana tahu musanna? Karena dilihat. Huruf sebelum ya itu ba di fathah. Maftuh. huruf setelah ya ini nun di kasrah. Iya, sehingga diartikan dua kitab. Li wa li akhi. Fakullun min usfuraini wa kitabaini mansub. Li kauni mafudan bih kana dia maful bih. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al-ya al-maftuh ma'qablaha ya yang difatah huruf sebelumnya al-maksur ma'ba'daha li'ana musanna qala wa nunu adapun nun iwadun al-tanwin sebagai pengen tanwin pilih sebil mufrad. Iya, mudah-mudahan paham. Saya ingin memberikan pendekatan kalau yang nanya apa buktinya isim mustana itu ya tanda rafa'nya alif, tanda nasabnya iya, kita katakan iya, karena kalau kita perhatikan yang berubah-ubah itu adalah alif dan ya. Ketika dalam keadaan marfu ja'a rajulani, ketika dalam keadaan mansub ra'aitu rajulaini, yang berubah itu alif berubah menjadi ya. Berarti tanda i'rab itu adalah alif ketika marfu, ya ketika mansub. Ya. Kalau ada pertanyaan, bukankah akhir kata dari rajulan itu adalah nun? Katanya i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Bukankah akhir kata itu adalah nun? Kita katakan jawabannya betul, tetapi nun di sini bukan nun asal kalimat. Nun ini adalah nun tadi itu. Iwadun anit tanwin. Nun itu hanyalah pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Ketika mufrad ada rajulun, ada tanwin. Ketika menjadi musanna, iya, tanwinnya berubah menjadi nun. Rajulani. Rajulani. Alif itu tanda rafa. Nun itu sebagai pengganti dari tanwin yang ada pada isim mufradnya. Rajulaini. Inna rajulaini. Tanda nasabnya ya. Adapun nun itu hanyalah pengganti tanwin yang ada pada isim mufradnya. Nah, sedikit lagi. Kata beliau. Wa misal jama' mudzakkar salim. Qala innal muttaqina layaksibuna ridha rabbihim. Bagus anak-anak yang main malam-malam itu. Innal muttaqina layaksibuna ridha rabbihim. Inna harfu taukid wa nasbin. Al-muttaqin isim inna mansub. Apa tanda nasabnya? Ya. Kenapa tanda nasabnya ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Dari mana kita tahu jamak mudzakkar salim? Karena di sini ianya huruf sebelumnya di kasrah. Huruf setelahnya di fathah. Berarti ini jamak mudzakkar salim. Nah, asyahid muttaqin isim inna mansub dan nasabnya ya karena jamak mudzakkar salim. Layaksibuna ridha rabbihim, sungguh mereka akan ya mencari keridhaan Rabb mereka. Wa nahu nasahtu al-mujtahidin bil inkibabi ala al-mudzakarah. Nasahtu fi'il fa'il. Al-mujtahidin maf'ul bih. Maful bih mansub. Apa dan nasabnya? Iya. Kenapa dan nasabnya ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Fakullun Mila muttaqin wal mustahidin mansub. Iya, masing-masing muttaqin dan mustahid itu mansub liqaunihi mafudan bi. Ya, betul apa salah? Ya, sebut ini saya sebut, kita sebutkan kemarin apa? Tidak ada kitab yang sempurna kecuali kitab Allah Azza wa Jalla. Iya. Tadi apa? Muttaqin yang benar apa? Muttaqin innal muttaqin. Apa muttaqin? Isim inna. Saya ucapkan beliau masing-masing dari muttaqin mustahidin itu adalah maful bih, keliru. Ya, belum mungkin keliru nulis. Karena muttaqin itu bukan mufih, bukan maful bih. Muttaqin apa tadi? Isim inna. Muttaqin isim inna. Ya, kalau mustahidin baru maful bih. Nah. Qala walaf nasbihi dan tanda sabnya adalah ya al-maksurah maqablaha al-maftuma ba'daha. Ilianu jamu takar salim wa nunu iwadun tanwin fil ismil mufrad. Namallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.